Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Falam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wa zayyanaha kam hiyasi. Nah, Allah menghiasi langit dengan apa? Dan kami hiasi langit itu dengan apa? Bintang-bintang. Wa ma laha min furuj. Dan tidak ada pada langit itu furuj. Apa furuj? Hah? Tidak ada? Tidak ada yang? Tidak ada yang? Retak. Nah. Baik. Itu seperti ayat dalam surat Al-Mulk. Farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara min futur. Maka kembalikanlah pandanganmu untuk menatap langit. Apakah engkau melihat pada langit itu min futur? Min futur ini sama dengan min furuj. Apakah engkau melihat pada langit itu ada yang retak? Ya, ini tidak ada. Utuh, sempurna. Wal arda madadnaha, dan bumi kami membentangkannya, dan kami membentangkan bumi, yakni wa madadnal takdirul kalam wa madadnal arda, tafsirkan oleh madadnaha. Apakah ini berarti bumi tidak bulat? Dengan ayat ini, yakni wal arda madadnaha, dan kami membentangkan, yakni menghamparkan ya bumi. Berarti apakah ini berarti tidak bulat? Apa jawabannya? Hah? Apakah berarti bumi tidak bulat atau bumi bulat? Ketika dikatakan bumi dihamparkan oleh Allah dengan hamba, apakah berarti bumi tidak bulat sekarang ini? Bulat atau tidak? Bulat. Jadi apa maksudnya dibentangkan, dihamparkan? Ada pertentangan? Hah? Tidak. Karena meskipun bulat tetapi dia terhampar. Karena apa? Karena apa? Ada yang menjawab tadi. Karena apa? Luas. Nah, karena luasnya. Karena luasnya sehingga kita lihat itu terbentang, terhambat. Namun jika ditelusuri, ya akan didapati bulat. Naam. Yani bulat apa? Bulatnya seperti bola atau bulatnya seperti telur? Bulatnya seperti telur, bulat lonjong. Naam. Wa alqayna fiha rawasiya, dan kami pasang padanya, panjangkan padanya rawasiya, pasak-pasak. Berupa apa? Pasak-pasak itu adalah gunung-gunung. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij, dan kami menumbuhkan padanya min kulli zawjin bahij, dari setiap zawjin bahij. Zawj apa artinya di sini? Zawj. Dari setiap zauj. Apa zauj? Hah? Jenis. Jenis apa? Zauj artinya jenis, yakni sinf, nau. Min kulli sinfin nau'in min minan nabat, tumbuhan. Nah, berbagai jenis. tumbuhan bahij, yang disifati dengan bahij. Apa makna bahij? Apa bahij? Hah, bahij. Elok dipandang, na'am. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Tabsiratan. Apa artinya tabsiratan? Tabsiratan. Petunjuk yang terlihat. Na'am, ini makhluk-makhluk itu. Baik. Wa dzikra. Dzikra adalah apa dzikra? Peringatan. Likulli 'abdin munib, untuk setiap hamba yang munib. Hamba yang munib artinya apa? Munib ya. Yang selalu melakukan inabah, apa itu inabah? Munib yang selalu kembali kepada Allah, bertobat dan giat menaati Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta, harap dan rasa takut. Naam. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Wa nazzalna dan kami menurunkan minas samaa', dari as-samaa', ma'an air, yakni mataran, air hujan. Imma as-sama, kita artikan langit, maka maknanya adalah min jihatis sama, dari arah langit, dari arah langit. Dan kami menurunkan dari arah langit air hujan. Itu jika diartikan as-sama dengan langit, bangunan langit, karena air hujan bukan turun dari langit. Nah. Atau as-sama diartikan dengan as-sahab. Diartikan dengan as-sahab, yaitu awan. Dan kami menurunkan dari awan air hujan. As-sama juga bisa, ya, yang jelas menunjukkan makna ketinggian, makna atas. As-sama dari atas, yakni dari arah langit, tepatnya dari apa? Dari awan. Fahami? Jadi jika diartikan as-sama dengan langit, ya, berarti dari arah langit, dari atas, dari ketinggian arah langit. Jika diartikan as-sama juga menunjukkan makna apa? Al-ulu, di atas. Tepatnya minas sahab, minal muzni, ya, sebagaimana pada ayat yang lain, dari awan. Fayyid, karena air hujan itu turun dari awan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan butiran-butiran air dalam awan itu, ya. Kemudian setelah penuh dan tiba saatnya tercurah, Allah Subhanahu wa taala curahkan, menyirami belahan bumi yang Allah inginkan. Nah, digiring, ya, ke bagian belahan bumi yang Allah hendak curahi hujan, dan yang menggiringnya adalah malak, ya, malaikat yang ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggiringnya. Naam. Mubarakan yang diberkahi, kathirul khair, banyak manfaatnya. Kathirul khair, an-naf', banyak manfaatnya. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Air hujan itu diantara manfaatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak manfaatnya, diantaranya untuk alat bersuci. Bersuci dari hadas, bersuci dari najis, untuk sumber air minum manusia dan hewan ternak mereka. Ya. Untuk mengairi kebun dan sawah, sehingga kebun-kebun dan sawah-sawah itu jadi subur. Fa'ambatna bihi jannat. Kemudian ambatna, kami menumbuhkan, bihi dengan air hujan itu, jannat, basatin, kebun-kebun. Kebun-kebun dengan berbagai ragam pepohonan yang ditanam dari berbagai jenis buah-buahan, thimar, ya. Wa habbal hasid, dan hab artinya biji-bijian. Hati-hati jangan sampai injak mushaf kamu. Hati-hati ada mushaf. Wa hab artinya apa? Biji-bijian. Iya, biji-bijian dari hasil pertanian di sawah berupa biji, ya, beras, gandum, ya, dan yang lainnya. Al-hasid yang dituai. Di sini ada dua tafsir. Yani penjelasan dari segi lugah bahasa, ada yang mengatakan habbal hasid. Al-hasid itu adalah hab itu sendiri yang dituai. Hab al-hasid, yani al-hab al-hasid. Yani hab itu biji-bijian itu disifati dengan al-hasid, yakni yang dituai. Ada yang dituai dengan cara diketam, ya, dengan diketam, ada dengan cara disabit. Ya. Sekarang ya dengan traktor mesin. Baik. Adapun manualnya dengan sabit di zaman dulu, sabit atau dengan ketam. Hasidnya, dituainya dengan cara itu. Baik. Al-hab al-hasid. Ada juga yang mengartikan hab al-hasid, yakni takdirul kalam hab az-zar'i al-hasid. Hab ini mudhaf kepada az-zar'. Al-hasid ini maksudnya adalah az-zar' al-hasid. Hab biji dari az-zar'. Dari tanaman pertanian yang hasil, yang dituai. Dicontohkan dari padi, beras, gandum dan yang lainnya. Ya. Jadi fa'ambatna bihi jannati habbal hasid, jannat untuk tanaman, pohon-pohon dan tanaman yang di kebun, buah-buahan yang di kebun, dan habbal hasid untuk tanaman, ya, berupa biji-bijian yang di zara, yang di persawahan, yang dituai dengan cara diketam, disabit, atau dengan mesin, ya, pada era modern ini. Baik. Semua yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan barokah, manfaat yang banyak dari air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara barokahnya, manfaatnya itu. Oleh karena itu tanpa air hujan tidak bisa bercocok tanam. Tidak bisa berkebun, tidak bisa bersawah ladang. Tanaman tidak bisa tumbuh. Ya. sebagaimana halnya hewan tidak bisa hidup, sebagaimana manusia tidak bisa hidup tanpa air. Luar biasa, ma'an mubarakan. Dan di sini sangat terasa, ya, nikmat ini terlebih ketika ditahan oleh Allah atau dihentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di musim kemarau yang panjang, hujan tidak kunjung-kunjung turun, ya, air sumur mengering, sumur-sumur mengering, sungai-sungai mengering, dah kebingungan, terancam. Penduduk setempat yang diuji dengan ini terancam binasa. Nah, sampai disyariatkan, ya, istisqa, salat istisqa, minta hujan, minta agar Allah menurunkan hujan. Coba banjir. Nah, perhatikan bagaimana tanaman itu, ya, pohon-pohon itu tumbuh keluar dari bumi dengan air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan oleh Allah, muncul keluar. Baik, berikutnya perhatikan pula wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Ini masih diatofkan, digandengkan kepada yang sebelumnya. Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla. Kami menumbuhkan dengan air hujan itu, ya, kebun-kebun, biji-biji dari zara', tanaman pertanian sawah yang dituai, dan kami tumbuhkan dengannya nakhl, pohon kurma. Pohon kurma yang disifati pohon kurma itu basiqat. Sebenarnya pohon kurma ini masuk dalam keumuman makna jannat. Di antara pohon yang ditanam dan dipelihara di kebun-kebun adalah nakhl, pohon-pohon kurma, anggur, delima, dan yang lainnya, ya, itu yang di Arab, ya. Jadi sebenarnya jannat ini sudah meliputi kurma dan yang lainnya, tetapi sekarang diulang disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala karena manfaatnya yang besar, karena keistimewaan pohon kurma, buah kurma. Buah kurma, buah dan sekaligus jadi makanan pokok. Iya. Ketika masih buahnya masih segar, berair, rutab, menjadi fakihah. Yatafakkahu nabih, buah yang menyenangkan yang mereka menikmatinya, ya, dengan puas sebagai buah yang segar, yang menyenangkan, yang lezat, yang manis, segar. Ketika sudah mengering, dipetik dan mengering, mengerut, menjadi tamar, jadi kurma kering, tamar, ya, menjadi makanan pokok yang mengenyangkan. Antum bisa buktikan sendiri, makan beberapa biji kurma itu tahan perutnya. Misalkan antum mau puasa, ya, antara kita mau berpuasa, makan sahur, coba saja makan beberapa biji buah kurma tanpa makan nasi dan yang lainnya, itu saja itu bisa bertahan. Nah, sampai bisa bertahan sampai berbuka maghrib. Nah, dia punya fungsi seperti makanan pokok, seperti beras kedudukannya di negeri kita. Istimewanya, anak-anak kurma. Nah, wan nakhla. Oleh karena itu disebutkan secara khusus setelah dia masuk dalam keumuman makna jannat. Kebun-kebun. Wan nakhla disifatnya apa? Basiqatin. Pohon-pohon kurma. Wan nakhla ini jenis ya, nakhl. Jadi bukan nakhlatun. Nakhlatun satu. Nakhla artinya pohon-pohon kurma yang banyak. Menunjukkan jenis. Jenis nakhl ini ya. Isim ini, kata ini menunjukkan jenis pohon-pohon kurma, yakni banyak. Satu pohon kurma nakhlatun. Wa nakhla. Oleh karena itu sifat na'atnya basiqatin jamak. Basiqatin menunjukkan bahwa nakhl adalah isim jenis yang menunjukkan jenis kurma, yakni pohon-pohon kurma yang basiqatin, yang tinggi menjulang ke atas. Basiqatin artinya tiwal. Nah, tafsir ini datang dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, ya, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan yang lainnya. Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah. Nah. Di kalangan tabi'in. Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah. Dari kalangan sahabat Ibnu Abbas. Bahwa basiqat artinya at-tiwal, yang tinggi. Pohon-pohon kurma yang menjulang tinggi ke atas. Jadi, perhatikan, cermati maknanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'ambatna bihi jannatin. Kami menumbuhkan dengan air hujan itu yang diberkahi itu, yang banyak manfaatnya, jannat, apa? Kebun-kebun. Kebun-kebun itu ya, yang menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan. Buah-buahan yang menyenangkan, yang segar. Ya. Menyenangkan untuk dinikmati. Tayyib. Penyempurna dalam makanan. Bukan makanan pokok kan? Buah-buahan itu kan bukan makanan pokok, tetapi penyempurna, penyegar. Nah. Ya. Kemudian habbal hasid, biji dari imma tadi seperti katakan habbal hasid, yakni hab biji yang al-hasid yang sudah dituai, atau habba az-zar al-hasid, hab dari tanaman pertanian yang hasid yang dituai. Ini untuk makanan pokok seperti biji beras, gandum ya, dan semisalnya, yang itu menghasilkan biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok. Yuktad wa yuddakhar. Yuktad wa yuddakhar. Disimpan ya, untuk jangka waktu yang lama, dan dijadikan sebagai makanan pokok sehari-hari yang mengenyangkan. Nah, jadi dua ragam, dua macam. Jannat untuk buah-buahan menyegarkan yang menyenangkan, kemudian untuk habbal hasid untuk makanan pokoknya. Nah, kemudian disebutkan secara khusus nakhl seperti yang dijelaskan tadi, karena keistimewaannya nakhl buahnya ketika segar, berarti kan ketika segar rutab ya, masih menggelantung ya, masih menggelantung ya, merah ya, segar berair, dia sebagai apa fungsinya, sebagai apa? Fakihah, sebagai buah yang segar, yang menyenangkan. Nah, seperti buah-buah yang lainnya, buah anggur dan yang lainnya ya, buah pisang dan yang enak, lezat, manis, menyenangkan, menyegarkan. Ketika sudah dipetik ya, dikeringkan, jadi kering, mengering, hilang kandungan airnya, mengerut, jadi tamar, kurma kering, maka dia menjadi makanan pokok. Dan sudah digambarkan tadi khasiatnya. Nah, ini keistimewaannya. Ketika masih segar jadi buah, ketika sudah mengering jadi makanan pokok. Sehingga di setelah jannat uhabbal hasid disebutkan tersendiri, khusus diangkat tersendiri penyebutannya, wan nakhla. Kemudian digambarkan pohonnya, masya Allah, basiqatin, pohonnya tinggi menjulang ke atas. Laha, pohon kurma itu memiliki tal'un. Tal'un itu mayang. Mayang. Nadid, bersusun-susun satu di atas yang lainnya. Nadid semakna dengan mandud. Nadidun semakna dengan mandudun. Nadid, mandud, yakni bersusun-susun menghasilkan mayang yang bersusun-susun. Kata Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir, وَالنَّذِيدُ الْمَنْدُودُ بَعْدُهُ فَوْقَ بَعْدُ. An-nadid adalah al-mandud yang tersusun, ba'duhu fawqa ba'd, sebagian di atas sebagian yang lain, bersusun-susun. Mayang-mayang itu bersusun-susun. Wadhalika qabla ayyatafattah. Wadhalika, dan hal itu, qabla ayyatafattah, sebelum merekah, terbelah. Fa idan syaqqa, apabila mayang-mayang itu sudah terbelah, merekah, jaffa tal'uhu, mayangnya mengering, wa tafarraqa, dan terpisah-pisah, fa laisa binadid, maka tidak bersusun-susun lagi. Nah, jadi itu merupakan bakal buah mayang itu. Jadi ketika masih mayang yang masih segar, ya, dia bersusun-susun. Nah, ketika sudah merekah, pecah, terbuka, mengering, ya, dan terpisah-pisah, nah, menyebar, maka tidak bersusun-susun lagi. Jadi yang digambarkan di sini bahwa itu bersusun-susun indah itu ketika masih tolak, masih mayang, sebelum pecah, mengering, dan terpisah-pisah. Difahami? Laha tol'un nadid. Kemudian berikutnya Allah mengatakan rizqan lil ibad. Rizqan lil ibad, maf'ul li ajlih, mansub. Rizqan mansub ala annahu maf'ul li ajlih, maf'ul untuk menjelaskan tujuan, ya, faktor hikmah diciptakannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ayat sebelumnya, yaitu tabsirata wa dzikra likulli 'abdin munib, maf'ul li ajlih, Allah menciptakan itu langit bumi yang dijelaskan itu, disifatkan itu dalam rangka untuk tabsira dan dzikra bagi setiap hamba yang munib. Begitu pula ini, Allah menurunkan dari langit air hujan yang diberkahi, banyak manfaatnya, Allah tumbuhkan dengannya jannat, habbal hasid, nakhl yang disifati pohonnya basiqat, tinggi ke atas, disifati laha tal'un nadid. Itu semua diciptakan oleh Allah rizqan lil ibad, min ajli rizq, lil rizqi lil ibad, dalam rangka untuk rezeki bagi hamba-hamba Allah. Bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi rezeki dari arah langit dan dari bumi, menurunkan dari langit dan mengeluarkan dari bumi, di antaranya ini. Nah, rezeki. Rizqan lil ibad. Oleh karena itu, sebagaimana digambarkan pada ayat-ayat yang lain, jika penduduk negeri itu beriman, bertakwa, maka Allah bukakan ya barokah, pintu-pintu rezeki dari arah langit dan bumi. Kalau aman ahlul qura wattaqau fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Air hujan melimpah cukup ya, terukur ya, tidak berlebih dan tidak kekurangan sehingga subur kebun-kebun mereka, sawah-sawah ladang mereka, buah-buahannya berbagai ragam, menyenangkan, segar, mencukupi, biji-bijian yang menjadi makanan pokok mereka, berasnya misal atau gandumnya mencukupi, masya Allah. Nah, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sumur-sumur, ya, tercukupi, sungai-sungai dari air hujan tadi untuk minumnya, ternaknya dan mereka semua, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan setelahnya, wa ahyaina bihi baldatan maita, wa ahyaina, dan kami ahyaina, menghidupkan bihi, dengan air hujan itu, baldatan, negeri yang maita, yang mati, tandus. Maitan di sini mati, maksudnya tandus, mati karena tidak ada pepohonan tumbuh di atasnya. Tidak ada pepohonan yang tumbuh di atasnya, bagaimana hewan bisa hidup di situ? Bagaimana manusia bisa hidup di situ? Tidak ada rezeki di situ. Tidak ada sumber air, tidak ada sumur yang ada airnya, tidak ada sungai yang ada airnya. Dari mana minum? Ternaknya dari mana minum? Bagaimana cuma melihara ternak di situ? Bagaimana bisa berkebun, bercocok tanam, bersawah ladang? Bagaimana bisa? Tidak ada kehidupan. Tandus tidak ada kehidupan. Jadi dinamakan baldatan maita, negeri yang mati tandus. Tetapi ketika Allah turunkan air hujan di situ, ya, ada yang terserap, yang itu kemudian menumbuhkan, Allah tumbuhkan dengan itu pohon-pohon, berbagai ragam tumbuhan, ya, kebun-kebun, sawah ladang, kemudian terisi sumur-sumur, sungai-sungai untuk mengairi kebun-kebun mereka, persawahan mereka, dan untuk minum ternak-ternak mereka, dan untuk sumber kehidupan mereka, jadi hidup. Nah, muncul dari bawah, menembus permukaan bumi, muncul tanaman, tumbuhan keluar, bangkit keluar, hidup tanaman itu, dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan itu. Kadzalikal khuruj. Demikianlah al-khuruj. Begitulah kebangkitan manusia keluar dari kuburan. Setelah tadinya terkubur semua mati di bawah tanah, Allah turunkan sebelum dibangkitkan, Allah turunkan air hujan. Ya. 40, selama 40 tetapi tidak disebutkan. Nah, 40 hari atau apa? Lebat. Ya. Lebat sekali. Nah, air hujan itu. Kemudian Allah menghidupkan kembali jasad-jasad itu, ya, diciptakan kembali oleh Allah, dikembalikan oleh Allah, utuh kembali. Kemudian malaikat Israfil meniup dalam sangkakala sur, ruh berterbangan masuk ke jasad-jasad itu, keluar, muncul, hidup semua, seperti tanaman-tanaman itu yang muncul setelah turunnya air hujan, kemudian Allah hidupkan, ya, muncul tanaman itu keluar menembus bumi. Begitu pula gambarannya hari kebangkitan. Setelah hujan tadi, ya, kemudian Allah ciptakan kembali, kembalikan jasad-jasad yang hancur itu, kemudian ruh-ruh berterbangan yang ditiupnya sangkakala oleh malaikat, yaitu malaikat Israfil, masuk kembali ke jasad-jasad itu, hidup muncul keluar dari bumi. Dan disertai dengan zalzalah sa'ah, disertai dengan goncangan gempa yang hebat. Nah, kadzalikal khuruj, demikianlah ya al-khuruj, demikian pula lah al-khuruj, demikian pula al-khuruj, keluarnya manusia di hari kebangkitan. Jadi itu perumpamaan, penggambaran dari Allah ya, untuk dicermati, untuk difahami. Allah Maha Kuasa melakukan in dan itu. Nah, wahyina bihi baldatan maita kadzalikal khuruj, demikian pula al-khuruj, keluarnya manusia dari kuburannya, dari bawah tanah di hari kebangkitan. Saya difahami? Barakallahu fikum. Nattafi bihadal qadjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.